Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung lagi pembahasan yang telah kita baca sebelumnya, risalah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan kita masih pada bab An-Nifaq. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan yaitu dua macam dari pembagian an-nifaq, bahwa nifaq terbagi menjadi dua macam. Dan kita telah menyelesaikan pembacaan penjelasan beliau pada jenis atau macam yang kedua, yaitu nifaq amali. Nah, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita melanjutkan lagi penjelasan beliau berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala al-furuqu bayna an-nifaqil akbar wan-nifaqil ashghar, perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil. Qala al-awwal, yang pertama, أن النفاق الأكبر يخرج من الملة, bahwa nifaq besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة, dan adapun nifaq kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini yang pertama, yaitu nifaq besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifaq besar sebagaimana telah kita ketahui penjelasannya, yaitu nifaq al-i'tiqadi. Nifaq al-i'tiqadi. Adapun nifaq kecil adalah nifaq al-amali. Qala الثاني, yang kedua, أن النفاق الأكبر اختلاف السر أو اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد. Bahwa nifaq besar adalah penyelisihan dalam hal i'tikad, baik itu secara sir, rahasia, ataupun dengan alaniyah, alaniyatan, terang-terangan. Ya. Ikhtilafu sirri wal alaniyah fil i'tikad, ini penyelisihan, ya, baik secara rahasia ataupun terang-terangan dalam hal i'tikad, keyakinan. والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. Adapun nifaq kecil, penyelisihan di sini baik itu secara rahasia ataupun terang-terangan, namun dalam hal al-a'mal, amalan atau perbuatan, dun al-i'tiqad, bukan dalam perkara i'tiqad, bukan dalam hal i'tiqad, keyakinan. Ini perbedaannya. Ya. Oleh karena itu disebut nifaq besar ini adalah nifaq al-i'tiqadi, ya, nifaq kecil adalah nifaq nifaq amali. Baik. Dan di sini baik itu secara sirriyah, ya, rahasia, ya, diam-diam, ataupun alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Ya. Baik itu nifaq besar maupun nifaq kecil. Wallahu a'lam bissawab. Qala ats-tsalits. Yang ketiga perbedaannya adalah anna an-nifaq al-akbar la yasduru min mu'minin. Bahwa nifaq besar, ya, tidak muncul dari seorang mukmin. Ya. Bahwa nifaq besar tidak muncul dari seorang mukmin, orang yang beriman. Wa amman nifaq asghar faqad yasduru minal mukmin. Ya. Adapun nifaq kecil maka terkadang muncul dari orang yang beriman. Ya. Sebagaimana kita dapat penjelasan sebelumnya, bahwa nifaq besar di sini dikatakan la yasdur min mu'min, karena pelaku, ya, dosa, pelaku nifaq besar, yaitu pelaku nifaq amali, hakikatnya adalah bukan orang yang beriman, ya, bukan orang yang beriman, hakikat yang sebenarnya. Cuman dia sekedar menampakkan di hadapan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, keimanan. Oleh karena itu nifaq besar, ya, tidak muncul dari seorang yang beriman. Ya. Nah. Berbeda dengan nifaq kecil, ya. Adapun nifaq kecil terkadang muncul pada apa? Pada seorang mukmin, ya. Pada seorang mukmin. Oleh karena itu terkadang seorang mukmin terkumpul padanya, ya. Terkadang seorang mukmin terkumpul padanya dalam hal nifaq kecil, ya. Ada perangai kejelekan, perangai keimanan, ya. Terkumpul ada padanya juga perangai apa? Kekufuran, ada pula kenifakan. Nifak di sini adalah nifak kecil, nifak asghar, berupa amal perbuatan. Seperti di antaranya amal perbuatan yang tersebut dalam hadis yang sudah kita dengarkan, ya. Yes. Atau sudah kita ketahui hadis tentang apa? Empat perkara kemunafikan. Allahu a'lam bissawab. Sehingga dikatakan apa? Nifaq besar la yasdur min mu'min. Ya. Nifaq besar itu tidak muncul dari seorang yang beriman, ya. dan nifaq kecil terkadang muncul dari seorang yang beriman. Qala ar-rabi' berkata hafizahullah yang keempat, anna an-nifaq al-akbar fil ghalib la yatubu sahibuhum. Kata beliau hafizahullah bahwa nifaq besar aghlabnya, ya, dominannya fil ghalib pelakunya la yatub, tidak bertaubat. Nifaq besar, ya, kebanyakannya pelakunya itu tidak bertaubat. Walau taba faqad ikhtulifa aw faqad ikhtalafa fi qad ikhtalafa fi taubatihi 'inda al-hakim bi khilaf an-nifaq al-asghar. Kalau seandainya dia pun bertaubat, maka hal ini taubatnya dia itu diperselisihkan tentang diterima atau tidaknya taubat dia di sisi, ya, di sisi Allah tentunya, ya. Jadi diperselisihkan bi khilafin nifaq al-asghar, berbeda dengan nifaq kecil. Naam. Itu ya. Jadi nifaq besar, ya, kebanyakannya pelakunya itu tidak bertaubat dari kemunafikan atau kenifakan dari nifaq besar tersebut. Kalaupun seandainya bertaubat, diperselisihkan diterima atau tidaknya taubat tersebut. Ya. Berbeda dengan nifaq kecil. Kalau nifaq kecil, fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fa yatubu Allahu alaihi. Ada munafikan nifaq kecil, maka sesungguhnya pelakunya, ya, terkadang bertaubat kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kalau nifaq kecil, ya, ada dari pelaku nifaq kecil ini kemudian bertaubat dan Allah terima taubatnya. Baik, ini empat perkara, ya, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah tentang perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil. Allah a'lam. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau hafizahullah di sini menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه. Dan sering, ya, atau banyak apa yang diperhadapkan kepada seorang mukmin, satu cabang dari cabang kemunafikan, ya, sering atau banyak suatu yang diperhadapkan kepada seorang yang beriman, satu cabang dari cabang kemunafikan, ya, thumma yatubullahu alaih, kemudian dia bertaubat darinya. Wa qad yaridu ala kalbihi ba'du ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu Allahu anhu. Dan terkadang pula, ya, datang pada hati seorang, ya, seorang mukmin sebagian sesuatu yang mengharuskan seorang tersebut melakukan amalan kemunafikan. Wa yadfa'uhu Allahu anhu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menahannya. Ya. Menahannya. Wal mu'minu yubtala بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يذيق بها صدره wal mu'min, dan seorang yang beriman, orang yang beriman yubtala, diuji dengan waswas syaitan dan juga waswas al-kufr, kekufuran. Allati yadhiqu biha sadruhu, yang dengannya, dengan waswas tersebut, dengan waswas tersebut menyempitkan dada seorang mukmin tersebut, diuji dengannya, ya. Kama qala sahabatu, sebagaimana perkataan seorang sahabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi mala in yuhirra min as-sama' aw yuhirra min as-sama' ila al-ard ahabbu ilayhi min an yatakallama bih. Faqala dhalika sarihul iman. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Seperti perkataan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami sungguh mendapati dirinya apa? Seandainya jika dilempar dari atas langit ke bumi, lebih dia cintai daripada dia berkata dengannya, berkata dengan apa? Dengan kemunafikan." Faqala, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika sarihul iman." Yang demikian itu adalah apa? Keimanan yang sharih, ya. Iman yang sharih, yang nyata, yang jelas. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi demikianlah ujian bagi seorang mukmin, ya. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan waswas. Dan waswas syaitan. Demikian pula waswas kufuran, yang waswas tersebut bisa menjadikan sempit, sesak dada seorang mukmin. Dan demikian pula, demikianlah ujian baginya, ya. Bahkan dengan waswas yang tersebut, atau karena hal tersebut, ya, sebagaimana tadi kita dengarkan tentang perkataan siapa? Salah seorang sahabah. Radhiyallahu an. Taib. Qala, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ma yata'adhamu an yatakallama bihi. Qala, alhamdulillahi alladhi radda kayduhu ila alwaswasah. Ay, husul hadhihi alwaswas ma'a hadhihi alkarahati alazimah. Ya, jadi dia mendapatkan waswas ini bersamaan dengan sangat tidak sukanya atau bencinya dia terhadap waswas tersebut. Dia mendapati waswas tersebut berbarengan dengan ketidaksukaan dan benci terhadap waswas tersebut. Wadafa'ahu anil qalb, dan dia, ya, menolaknya. Ya, dan apa? Dan dia menolaknya dari hatinya, ya. Dia menolaknya dari hatinya. Wa huwa sharihul iman, dan yang demikian itu adalah sharihul iman, ya. Keimanan yang sharih, yang nyata, yang jelas. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kita sebagai seorang yang beriman tentunya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, takut terjatuh kepada perkara kemunafikan, maka bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari kemunafikan. Nah, qala hafizahullah, wa amma ahlun nifakil akbar, adapun pelaku nifak besar. Faqala Allahu fihim, Allah mengatakan tentang mereka sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 18. Allah mengatakan tentang mereka munafikin, ya, pelaku nifak besar, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya, mereka apa, tuli, summun tuli, ya, tidak mendengar, ya. Yani summun an sima'il khair, ya, yang tidak mau mendengar mendengarkan kebaikan, tidak mau mendengarkan al-haq, kebenaran, ya. Fahum la bukmun, dan bukmun yakni bisu, ya, tidak mau untuk mengucapkan dan ucapan yang baik, ucapan yang benar, ya, ini anin nutqi al khair, umyun, ini buta, ya, an ru'yatil haqq, buta dari melihat kebaikan, melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali, yakni la yarji'un ila al-islam fil batin. Yani kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, la yarji'una ila al-islam fil batin, tidak akan kembali kepada Islam fil batin, ya, dalam batinnya. Wallahu billah. Jadi mereka munafikin, ya, dari pelaku nifak besar, mereka dikatakan oleh Allah summun bukmun umyun, ya, tuli, bisu, dan buta dari al-haq, dari al-khair, dari kebaikan, dari kebenaran, ya, tidak mendengarkan kebaikan, tidak kebenaran, tidak berucap dan ucapan kebenaran, kebaikan, tidak pula melihat, tidak bisa pula lihat kebenaran, buta, wallahualam. Dan mereka tidak akan kembali kepada Islam secara batinnya, ya, wallahualam. Wa qala ta'ala fihim, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan tentang mereka dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 126. Demikian pula sebelumnya ayat tadi, yakni surat Al-Baqarah, fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Kenapa? Li'annahum mereka itu meninggalkan al-haq. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan al-haq. Ba'da'an arafuh, setelah dia mengetahuinya sebetulnya. Fala yarji'una ilaih, mereka tidak mau kembali kepada al-haq. Nah, tentunya hal ini berbeda dengan keberadaan meninggalkan akhlak an-jahli wadh-dhalal, ya. Hal ini berbeda, kalau tadi mereka layar jauh, mereka meninggalkan al-haq itu karena mengetahuinya. Tahu ini al-haq, namun mereka memusuhinya. Ya, mereka meninggalkan, bahkan memusuhinya. Ya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan al-haq, kenapa? Karena jahil, udhulal, karena tersesat. Karena bodoh, karena kebodohan, ketidaktahuan, berbeda. Ya. Karena dia dikatakan la ya'qil, ya, tidak mengetahui, ya, sehingga orang yang seperti ini, orang yang karena tidak mengetahui, karena kebodohan, karena tersesat, keberadaannya itu lebih akrab, lebih dekat untuk kembali kepada kebenaran, ya, berbeda dengan munafik yang pelaku nifak besar tadi, berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, At-Taubah ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. نعم. طيب. أولا يرون أنهم يفتنون. Dan tidakkah mereka, yakni orang-orang munafik, memperhatikan, melihat bahwa mereka ini diuji, ya, annahum yuftanun, diuji. Fi kulli amin marratan aw marratain, ya, sekali atau dua kali di setiap tahunnya. Ya. Thumma la yatubun. Ya, namun mereka juga apa? Tidak bertaubat. Ya, walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil, tidak mau mengingat atau mengambil pelajaran. Ini mereka munafik. Itu terkait munafik atau nifak akbar, pelaku nifak besar. Ya, dan tidakkah mereka yarawna, memperhatikan, melihat, yaitu mereka orang-orang munafik, bahwa mereka itu diuji di setiap tahunnya, baik itu sekali atau dua kali. Namun apa? Mereka tidak taubat juga. Ya, mereka juga tidak mau mengambil pelajaran. Ini mereka munafik atau nifaq al-akbar, pelaku nifaq besar. Nah, Allahu a'lam bissawab. Mereka diuji di setiap tahunnya marrah atau marratain, satu kali atau dua kali. Ya, ini dengan apa yang Allah timpakan kepada mereka, ya, diuji dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, baik itu berupa balaya, bala, ya, wal amrad, ataupun mungkin berupa penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada mereka. Ya. Atau diuji dengan perkara-perkara yang berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tujuannya adalah agar supaya apa? Diinginkan menguji mereka. Apakah mereka akan mengambil pelajaran ataukah tidak? Berupa perintah-perintah ilahiyah. Ya. Tujuannya apa? Ikhtibar. Ujian, menguji mereka. Namun kenyataannya apa? Thumma la yatubun. Ya. Thumma la yatubun. Kenyataannya mereka tidak taubat juga. Ya. Dari apa yang mereka lakukan, dari asyar, kejelekan. Ya. Kerusakan. Kenyataannya pula walahum yadzakarun. Mereka tidak apa? Tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengingat. Ya. Hah? Tidak mau mengingat apa yang suatu yang memberikan manfaat kepada mereka, sehingga kemudian mereka mengerjakannya. Eh? Tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang memberikan mudarat kepada mereka, ya, sehingga dia meninggalkannya. Tidak demikian. Ya. Mereka munafikin. Ya. Pelaku nifak besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikanlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ya. Dan ini adalah sunnatullah. Ujian yang Allah berikan kepada, ya, manusia, ya. Dan terkhusus apa yang disebutkan di sini, penjelasannya, ujian yang Allah timpakan kepada munafikin, pelaku nifaq besar. Tentunya ini pula termasuk dari sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat, ya, atau pada seluruh umat yang ada. Ya. Baik itu dengan ujian dengan berupa mungkin kebahagiaan, kesempitan, ya. Atau ujian berupa perintah, demikian pula ujian berupa larangan, ya. Agar tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Ya. Dari umat yang terdahulu sampai umat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah uji, ya. Bisa diuji dengan kesenangan ataupun kesedihan, kesempitan, ya, bisara au dharra mungkin, ya. Atau berupa perintah-perintah, larangan agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah yang ada. Thumma la yatubuna wa la yadhakkarun. Ya. Wala hum yadhakkarun, mereka tidak taubat, tidak kembali kepada Allah dan tidak mengambil pelajaran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan di sini pula menunjukkan kepada kita, ya, sebagai salah satu faedah pula tentunya bagi kita, bahwa di sini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya keimanan itu apa? Yazidu wa yanqus. Bahwa yang namanya keimanan itu apa? Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, ya. Ya. Bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dan bahwasanya pula bahwa seorang, bagi seorang mukmin, ya, agar apa? Ayatafaqqada imanah. Agar dia mencermati keimanannya. Dia memahami dan mencermati kadar dirinya keimanannya. Wa yata'ahadahu, ya. Dia memperhatikannya, memperhatikan keimanan dia, ya. Lagi turun ataukah naik, ya. Ketika turun, apa yang harus dia kerjakan? Ya. Ketika naik, apa yang harus dia amalkan? Apa yang harus dia lakukan? Maka hendaknya dia apa? Mencermati dan memperhatikan keimanan dia, yaitu bagi seorang, bagi setiap orang yang beriman. Sehingga kemudian ketika dia mencermati dan memperhatikan keimannya, dia selalu bisa memperbaharuinya, ya, memperbaharuinya. Misalnya apa namanya, dia mencermati, aduh, keimanan lagi apa menurun mungkin, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, berusaha melakukan amalan, ya, amalan yang bisa menambahkan keimanan dan ketaatan. Ya. Ketika bertambah, tentunya dia juga menjaganya agar selalu, ya, keimanannya itu, ya, tetap dan selalu bertambah keimanannya. Ya. Untuk apa dia mencermati dan memperhatikan selalu keimanannya? Agar supaya apa? Liyakuna daiman fis-sa'ud. Ya, agar supaya keimanannya itu selalu naik. Ya. Iman kadang naik, kadang turun, tapi ketika kita mau memperhatikan dan mencermatinya, maka tentunya keimanan itu pun akan terjaga. Dan apa? Harapannya tentunya orang yang mencermati dan memperhatikan keimanannya, keimanan itu akan selalu apa? Selalu naik, ya. Allahu taala alam. Selalu bertambah, ya, selalu bertambah keimanannya. Allahu a'lam bisawab. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullahu ta'ala, beliau kemudian menukilkan lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa Syekhul Islam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر. Dan sungguh para ulama mereka telah berselisih, ya, tentang diterimanya taubat mereka pelaku dosa besar في الظاهر, padahal secara zahirnya. Ya. Kenapa? لكون ذلك لا يعلم, karena zahirnya, ya, tidak diketahui. Kenapa? Idhum daiman yadhhirun al-Islam, karena zahirnya, ya, mereka ini selalu menampakkan keislaman. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa, Majmu' Fatawa. Ya. Jadi beliau menukilkan perkataan beliau bahwa para ulama berselisih tentang diterimanya taubat mereka fi dhahir. karena zahir mereka itu apa? Selalu menampakkan apa? Keislaman zahirnya, ya. Oleh karena itu pelaku nifak besar, nifak i'tiqadi adalah apa? Mereka menampakkan keislaman, ya, menyembunyikan kekufuran. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan tambahan faedah bagi masing-masing kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, dan walhamdulillah sampai di sini selesai pembahasan nifaq. Selesailah pembahasan nifaq ta'rifuhu anwa'uhu. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab berikutnya, ya. Nah, yaitu faslul khamis. Ini fasl yang kelima. Insyaallah taala naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.